Bismillahirrahmanirrahim. Hadza balaghul linnas. Walyunziru bih waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Waliyadhakkaru ulul albab. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Hadza balaghul linnas ay yataballaghuna bih. ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلو التي يحتاجها العباد ini merupakan bekal bagi manusia يتبلغون به yang mana manusia berbekal dengannya menuju tempat yang paling tinggi dan paling afdal kedudukannya insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala lima istama' min al-usul wal furu' karena terkandung di dalamnya pondasi-pondasi dan cabang-cabang dari seluruh ilmu yang dibutuhkan oleh hambanya. Wali wanzirubih dan juga agar mereka menjadikan peringatan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Karena di dalamnya ada ancaman terhadap orang-orang yang berbuat keburukan. Wa ma'adallahu li ahli min al-iqab. Dan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat keburukan dengan siksaan. Waliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Dan agar mereka mengetahui sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala ilahu wahid. Ilah yang satu, sesembahan yang satu. Tidak kepada yang lainnya. Ayat sarrafa fi min al-adilla wal barahin ala uluhiyyati wa wahdaniyyati. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dengan burhan. Penjelasan yang jelas gamblang tentang uluhiyah Allah dan keesaan Allah. Ma sara dzalika haqqul yaqin. Sehingga yang demikian itu bisa menjadi haqqul yaqin. Waliyadzakkarul albab. Dan agar orang-orang yang berfikir mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberikan akal sehat bisa mengingat Allah, mengingat, mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi mereka sehingga dikerjakan, dan hal-hal yang membahayakan mereka sehingga ditinggalkan. Wa bidzalika saru ulil albab wal basair. Dengan demikian menjadi ulul albab wal basair. Izbil Quran izdadat ma'arifuhum wa ara'uhum. Karena dengan Al-Quran manusia akan semakin bertambah pengetahuan dan akal mereka. Wa tanawwarat afkaruhum. Dan semakin berkembang pemikiran mereka. Lima akhaduhu ghaddan tariya, karena mereka mengambil sumber yang murni, sumber yang inti, yang segar, yang tidak ada, ibarat air, air yang murni, tidak ada limbah, tidak ada kotoran sedikit pun, sumber yang inti yang jelas. Inna la yadu illa ila a'lal akhlaq. Karena dalam Al-Quran tidak mengajak kecuali akhlak yang paling tinggi dan paling afdal. Wa la yastadilla dzalika ala dzalika illa bi aqwal adilla wa abyaniha. Dan tidak hal demikian tidak bisa ditunjukkan kecuali dengan dalil yang paling kuat dan yang dalil yang paling jelas. Wa hadhihi al-qa'idah tadarraba biha al-'abd adh-dhakiy. Kaidah ini apabila seorang hamba yang cerdas, yang berpikir, lam yazal fi su'udi warqi ala dawam fi kulli khislah hamidah, maka dia akan selalu berada di keadaan atas pada setiap perangai-perangai yang baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin.